아이유. Here's my mandi dulu cung pakai gayung ya, biar pede ketemu Angel Chan di BEC, beliin seblak engkong cecep, wangi wangi wangi aing kasep, langsung bae ah ulah kudet. Resin piska Rizky in rahim kang wayana orang tebisa merena naon. PPKM encan kene diperpanjang sampai beres, teapal beres ira lu pasti mah orang encan encan dipisahkan jeng Angel Chan. Berat banget, oh God.